Cinta datangnya tak diduga, bergelantungan di hati. Bila kita diabaikan, mungkin pernah kita mengabaikan. Namun aku takkan diam, terus ku tuju cintamu. Malam-malam ku melamun, mencari kata-kata nan indah, seperti hujan berdebu, akan ku terjang tanpa.